wahai kawanku, marilah semua berjuang ke jalan yang mulia. Laksanakan kewajipan kita, tunaikan harapan ayah bunda. Laksanakan kewajipan kita, tunaikan harapan ayah bunda. Hidup biar pasrah hanya kepada Allah. Hati biar tabah menghadapi nafsu amarah. Hidup biar pasrah hanya kepada Allah. Hati biar tabah menghadapi nafsu amarah. Wahai kawanku, marilah semua berjuang ke jalan yang mulia. Laksanakan kewajipan kita, tunaikan harapan ayah bunda. Laksanakan kewajipan kita, tunaikan harapan ayah bunda. Impian ayah bunda menjadi insan bertakwa, berjihad ke jalan yang kuasa, anak soleh yang dicitakannya. Pertahankan maruah keluarga agar ia terbina, bahagia sentiasa. Semarakan kasih sayang mereka agar ia tidakkan hilang. Wahai kawanku, marilah semua berjuang ke jalan yang mulia. Laksanakan kewajipan kita, tunaikan harapan ayah bunda. Laksanakan kewajipan kita, tunaikan harapan ayah bunda. Kawanku, marilah semua berjuang ke jalan yang mulia. Laksanakan kewajipan kita, tunaikan harapan ayah bunda. Laksanakan kewajipan kita, tunaikan harapan ayah bunda.